kumbang cantik, turun dalam nanti ku gayo. Usah turikan guruan yo hati, amin tak mungkin nan yo suaso. Usah turikan guruan yo hati, amin tak mungkin nan yo suaso. Dalam balango, marilah mari sambo dikatam, oi dandam kasih ajo indu salamo ko, hujan jo pangi sambo dihadang, kayo jo bansai lah gaisanyo, hujan jo pangi sambo dihadang, kayo jo bansai lah gaisanyo. Salamoko, hujan jo pangi samo